dukungan dari CSS Audio Musical Professional Sound System Sidoarjo dan salah satu syuting yang udah diakui oleh Indonesia, apalagi kalau bukan Zigza Shooting. Terima kasih. Yang lagi ya. Dua lagu, dua make, luar biasa ya Mas Bram.